senajan seliramu babu ora nyukut kekesnaku. Ojo sampe atimu ngeroso minder karo aku, ra ono juragan babu. Ayah. Peh, kecurangannya tuwek.